wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhawat rahimanillahi wa iyyakum, serta para jamaah Masjid Al Hasanah Bintaro dan komunitas Adzakirah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan segala urusannya, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi ataupun hal yang berhubungan dengan urusan ukhrawi. Para ikhwan khawar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala serta jemaah Masjid Hasanah, semoga Allah SWT selalu juga menetapkan kita di atas agamanya, menjadikan kita selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dengan segala daya dan upaya demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah yang pembahasan ke-10 ini, pertemuan yang keberapa? Yang ke-10 kalau salah. Al-Faslul Khamis, yaitu fasal yang kelima, membahas tentang penjelasan bibayani mafahima khati'ah, ya, tentang pemahaman yang keliru fi tahdidil ibadah, dalam memahami pengertian ibadah. Yaitu penjelasan pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam memahami masalah ibadah. Baik, sebelumnya telah kita jelaskan definisi ibadah, macam bagian dan bentuk-bentuknya. Maka pada jumpa kali ini, dilanjutkan dengan pembahasan hal yang berkenaan dengan ibadah juga, itu berapa pembahasan tentang pemahaman yang keliru dalam memahami ibadah. Pertama, satu kaidah, satu landasan pemikiran yang harus kita ketahui semua adalah bahwa ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah adalah tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah itu? Ya, apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Tauqifiyah maksudnya adalah yaitu harus ada dalil yang mensyariatkannya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud tauqifiyah. Bukan berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan pendapat, bukan berdasarkan pandangan, bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan firasat, ya, dan berbagai landasan-landasan pemikiran yang lainnya. Landasan untuk ibadah itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut tauqifiyah. Yaitu al-wukuf al-dalil. Harus ada perintah dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Itu yang maksud dengan tauqifiyah. Jadi kalau suatu ibadah tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, maka itu adalah haram dilaksanakan. Sebaliknya, sebuah ibadah yang kita kalah SWT maka wajib di lakukan sesuai dengan tingkatan perintah tersebut. Karena ibadah secara hukum taklifi, secara hukum yang dibebankan kepada kita, ada dua macam. ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib pun dua macam, wajib aini, wajib setiap pribadi, wajib kifai, wajib untuk secara bersama. Kewajiban yang diatur kepada bersama. Bila dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari semua kaum muslimin. Demikian pula, al-amal mutatawi'ah, atau amal mustahabbah, atau yang dikenal dengan amal-amal sunnah, sunnah ini adalah wajib dari dalam pengertian dari ulama al-fuqaha atau dar usul fikih. Ada pula sunnah mu'akkadah, ya. Ada lagi sunnah yang lain mu'akkadah. Baik, maka setiap ibadah yang tidak ada landasannya, tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah haram untuk dilakukan. Jadi oleh sebab itu, al-aslu fil ibadah al-man'u. Ya. Sesungguhnya, melakukan ibadah itu dasarnya dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Itu maksudnya. Adapun dalil dalam muamalah, adapun dalam hukum dalam muamalah, itu al-aslu fihi al-ibaha. Dalam perkara-perkara urusan duniawi, itu asalnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Baik. Pertama, dalil nanti akan disebutkan kenapa kita tidak boleh ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Karena dalam makna pengakuan kita dalam bersyahadat, tergantung makna tersebut. Bahwa kita hanya beribadah kepada Allah semata, asyhadu an la ilaha illallah, dan buat kita di dalam segala bentuk ubudiyah kepada Allah, ibadah kita kepada Allah mesti sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang melakukan suatu ibadah yang menyelisih sunnah dan perintah Rasulullah SAW, maka itu adalah ibadah yang tertolak dan tidak diterima. Sebelumnya telah kita lihatkan, telah kita jelaskan berapa dalil tentang bahaya membuat sebuah ritual-ritual dalam agama yang tidak pernah diperintahkan, dilakukan, dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun oleh para sahabat yang mulia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Al-ibadah tauqifiyatun bimakna, maksudnya adalah annahu la yusra' syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun disyariatkan minha dari ibadah itu illa bidalilin minal kitab was sunnah, kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, atau salah satu dari keduanya. Itu maksudnya, ya, ima dalil Al-Qur'an atau sunnah, atau dalil Al-Qur'an dan sunnah. Itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Ya, tidaklah satu pun dari ibadah disyariatkan untuk dilakukan, ya, kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau dari salah satu keduanya. Baik. Wa ma lam yusyra', sesuatu yang tidak syariatkan, ya, bahwa bid'atun mardudatun. Itu adalah satu ibadah disebut dengan ibadah bid'ah, ibadah yang tidak ada dasarnya, dan itu akan tertolak. Oleh sebab itu ditegaskan, dalil-dalil tentang hal itu banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya telah kita sebutkan dalam dalil, orang yang membuat ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dan perintah, dorongan, contoh teladan dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah mendapat izin dari Allah SWT? Demikian pula, betapa banyaknya celaan terhadap umat Nasrani dan Yahudi, umat ahli kitab dari Yahudi Nasrani, ketika mereka melakukan ritual-ritual sesuai keinginan hawa nafsu mereka, atau dari tokoh-tokoh mereka tanpa berdasarkan kepada apa yang Allah syariatkan kepada nabi mereka. Tidak sedikit celaan kepada mereka yang merubah-rubah agama mereka, ya, yang membuat ritual-ritual yang menyelisih agama mereka. Baik. Dalil yang lain disebutkan oleh penyusun kitab pada kitabnya ini, dalil tentang haramnya melakukan suatu ibadah yang tidak pada perintah dan tidak ada tauladan, ya, tidak ada dorongan ataupun dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah suatu ibadah yang ditolak. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan mu'min asya'anha, ada dua hadis dengan lafaz yang berbeda. Pertama hadis, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambah yang di dalam urusan kami ini, ya, fi amrina hadha, dalam urusan agama ini, menambah-nambah urusan dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, yang dia itu tidak termasuk ke dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka amal tersebut ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ini pencetus, man ahdasa, pembuat. Ya. Oleh sebab itu dalam hadis tentang ketika Ali radhiyallahu anhu menyebutkan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis au muhditsan au awa muhditsan, ya, orang-orang yang melakukan pengrusakan dengan cara menyaingi syariat-syariat Allah dalam membuat ritual-ritual tersebut. Maka sesuatu yang tidak disyariatkan, maka itu adalah bid'ah yang ditolak dalam agama ini. Sebenarnya sabda Rasulullah yang telah kita sebutkan tadi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mana-mana pada urusan kami ini, yang tidak termasuk ke dalamnya, maka itu tertolak. Ya, maksudnya ditolak adalah tidak diterima, tidak dibolehkan. Ya, bahkan pelakunya diancam untuk mendapatkan azab. Kemudian juga lafaz dengan lafaz yang lain juga kan Imam Muslim, man amila. Nah, ini orang yang melakukan amalan. Para ulama menyebutkan perbedaan kontekstual dari hadis tersebut, karena ada perbedaan dari teksnya. Yang pertama, larangan membuat, mencetuskan. Yang kedua, ini man amila, dilarang mengikuti amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Barang siapa melakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya perintah kami, kata Rasulullah SAW, bahwa raddun, itu adalah ditolak. Maka bagi yang orang-orang yang mengikuti suatu amalan, maka oleh itu setiap kita ketika mau melakukan sebuah ibadah harus atau dalilnya ada enggak, ibadah ini dalilnya Al-Quran atau dari sunnah. Pernah enggak ada contoh teladan di Rasulullah SAW? Ada enggak para sahabat melakukan amal-amal tersebut? Jika tidak cukup, cukupkanlah diri kita dengan begitu banyaknya amalan yang di dalam Al-Quran dan Sunnah yang bisa kita lakukan. Yang sudah ada saja, kita tidak mampu melakukannya secara maksimal, apalagi dengan menambah ritual-ritual baru. Maka orang-orang menjatuhkan bid'ah, dia telah menyaingi secara tidak langsung, dia seakan-akan dia mendapat wahyu, karena mengatakan ritual yang dibuat itu adalah bagian dari jalan agama. Sedangkan ibadah-ibadah yang ada saja, mereka tidak seantusias mereka melakukan amal-amal yang tidak ada dasarnya. Boleh kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, kita lihat amalan-amalan yang tidak ada dasarnya begitu semangatnya orang untuk mengikutinya. Sementara yang jelas-jelas ada dalilnya, begitu orang tidak memperhatikannya, tidak peduli. Ya. Sesuatu yang tidak disuruh untuk berjamaah, mereka lakukan berjamaah. Sesuatu yang dianjurkan untuk berjamaah, mereka tidak lakukan berjamaah. Betapa banyak orang meninggalkan sholat berjamaah dengan hujah mengatakan bahwa itu sunnah. Hujah itu sunnah. Tapi hakikatnya sholat berjamaah Menurut ulama al-muhaqqiqin, ulama-ulama yang lebih teliti di dalam memberikan pendapat, pandangan adalah wajib sholat berjamaah. Tapi memang ada sebagian ulama mengatakan adalah sunnah mu'akkad atau fardu kifayah sebagian. Cuman yang menjadi masalah ini aja sudah jelas ada perintahnya, kenapa mereka tidak bersemangat? Sementara yang tidak ada contohnya untuk lakukan berjamaah, mereka justru melakukan berjamaah, melakukan promosi untuk kegiatan tersebut. Nah, ini suatu perkara-perkara yang kita lihat dalam kenyataan kehidupan beragama, ya, masyarakat kita sehari-hari. Kenapa? Karena memang Sofyan Uyainah atau salah seorang dari Sofyan ini menjelaskan bahwa iblis itu sebetulnya lebih senang kepada orang-orang melakukan bid'ah daripada orang-orang melakukan maksiat. Alasannya dijelaskan para ulama adalah kenapa laku maksiat? Menyadari dia sedang melakukan kesalahan, sedang melakukan dosa. Namun orang-orang pelaku bid'ah, dia menganggap itu sebuah ibadah, bagian dari ajaran agama. Maka kemungkinan pelaku maksiat untuk bertobat dari dosanya sangat besar karena dia tahu sedang melakukan sebuah kesalahan. Namun kemungkinan untuk pelaku bid'ah itu sangat jauh bertobat karena dia menganggap perbuatannya itu benar dan bagian dari ajaran agama. Dan begitu banyak sebenarnya. Ya, dalil-dalil Al-Quran maupun para ulama salaf tentang mencela bid'ah tersebut telah ditulis oleh para ulama berbagai kitab dengan itu Al-Bahth 'ala Inkar Bid'ah Al-Muhdatsat, ya, kitab juga karangan Al-Syama dan juga Al-Ba'ith 'ala Inkar Bid'ah Wal-Muhdatsat, ya, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama tentang bahaya bid'ah dalam agama ini. Dan bid'ah ini adalah efeknya sangat berbahaya karena orang akan meninggalkan sunnah sekaligus orang-orang yang tidak mengikuti amalan ritual yang bid'ah tersebut dianggap sebagai orang radikal, orang tidak bermasyarakat, dianggap memecah belah kaum muslimin. Padahal dasar bid'ah itulah yang memecah belah. Ya, hakikatnya bid'ah itulah yang telah membuat kaum muslimin terpecah belah dalam agama ini. Taib. Artinya ta'ala adalah mardudun alaihi amaluhu. Dikembalikan kepada amalnya. Tidak terima Allah SWT. Layuk maluminha. Tidak terima darinya. Balya'atam alaihi. Bukan sekadar itu. Tapi dia berdosa melakukannya. Ya'andu maksiatun walaysa ta'atan. Karena itu adalah maksiat dan bukan ketaatan. Ya. Summa inna manhaj as-salim fi ada'i al-ibadati al-mashru'ati. Jalan yang lurus, al-manhaj as-salim, di dalam melaksanakan ibadah itu adalah al-i'tidal. Al-i'tidal adalah proporsional dan ya, tidak berlebihan ke kiri dan ke kanan. Ya, atau proporsional atau i'tidal, ya. Tidak berat ke kiri atau ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Apa ukuran yang tidak itu adalah sesuai dengan perintah yang diperintahkan dalam agama. Tidak boleh al-jafa awal wulu. Jafa adalah melecehkan, meninggalkan, tidak memperdulikan perintah dan ibadah tersebut. Al-wulu adalah berlebihan. Ya? Atau disebut juga al-ifrat wa tafrid. Tafrid adalah yaitu melecehkan, tidak peduli, tidak melaksanakan ibadah tersebut. Ya, ifrat berlebih-lebihan, al-ghulu, yang melampaui batas yang diperintahkan, ya, yang hukumnya sunnah dijadikan seperti seakan-akan dia wajib, ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan, melampaui batas, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-i'tidal baina tasahuli wa takasul. Ya. Yaitu i'tidal itu adalah antara tasahul wa takasul. Malas meninggalkan, ya, tidak memperdulikan, tidak melaksanakan. Wa baina tasyaddud wal ghulu, berlebih-lebihan dan ekstrim. Ya, tasyaddud itu berlebih-lebihan dan ekstrim. Inilah yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW dalam firman-Nya surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Kama umirta, sebenarnya yang diperintahkan. Fastaqim. Istiqomalah dalam agama itu. Dalam beribadah. Di dalam memegang agama ini. Menjalankannya. Ya, kama umir seperti sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, fastaqim kama umirta. Istiqomah dalam beribadah, dalam beriman. Sesuai yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka wala taghu, dan orang-orang yang bertobat bersamamu wala tatghaw. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Istiqamalah dalam agama ini sebagaimana diperintahkan, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan mereka juga istiqamah dan i'tidal seperti yang diperintahkan Allah SWT. Wala tatghaw, nah larangan, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Ya, jadi kama umirta, laksanakan perintah itu. Wala tatghaw, jangan kamu lampaui perintah itu. Itu maksudnya melebihi batas yang telah diperintahkan. Jadi ekstrim, radikal di dalam agama itu adalah melampaui suatu hal yang disyariatkan. Adapun sebaliknya adalah melecehkan, ya, meninggalkan yang diperintahkan. Itu lawan daripada ekstrim dan radikal, disebut dengan, atau dengan bahasa kita mungkin bisa disebut ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya. Maka tidak boleh fastaqim kama umirta. Sebenarnya yang diperintahkan, laksanakan apa yang diperintahkan. Dalam melaksanakan perintah tidak boleh melampaui batas. Wala tatghaw. Jangan kamu melampaui batas. Maka ini juga termasuk dalil dari perintah-perintah yang disanakan, ya, dalam agama ini. Kita ingat nanti, di sini akan disebutkan nanti sebuah hadis, ketika tiga orang sahabat mendatangi salah seorang dari istri Rasulullah SAW, bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Ketika itu, mereka bertiga masing-masing memiliki keinginan untuk fokus beribadah. Yang selalu mengatakan, asum wala uftir. Saya berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Yang lain mengatakan, aku mu lail wala arku. Saya qiyamul lail setiap malam, tidak perlu tidur. Yang lain menyebutkan yang ketiga, wala atazawwaj nisa. Aku enggak mau nikah. Bukankah tujuan mereka baik? Yang satu ingin fokus beribadah, ya. Karena banyak dalil-dalil mengatakan tentang beribadah. Bahkan tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Karena Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Namun ayat ini harus dipahami dengan sesuai dengan sunnah. Kan tujuan tiga orang sahabat ini untuk fokus beribadah. Di mana salahnya? Kalau menurut kamus orang-orang yang menganggap ada bid'ah hasanah, ini tidak salah sebenarnya. Karena memang, ya, dia tidak mau cinta dunia. Kan gitu, bisa dalil-dalil lain digunakan untuk membela pendapat mereka itu. Kalau seandainya, ya, benar, tentu akan bisa dicarikan argumentasi sebenarnya. Tetapi argumentasi itu akan patah dan tidak ada artinya bila ketika dikatakan bagaimana menerapkan, mengamalkan ayat-ayat yang kamu jadikan argumentasi itu dalam sunnah. Bagaimana prakteknya pemahaman para sahabat terhadap ayat dan hadis yang kamu jadikan sebagai hujjah. Mungkin ada orang mengatakan, kenapa saya salah untuk beribadah? Bukankah Allah menujuan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya? Kenapa harus salah? Bukankah kehidupan akhirat lebih mulia dari kehidupan dunia? Sehingga tidak mau mencari kehidupan dunia, mau akhirat. Berargumentasi mungkin akan dimukakan orang. Tapi argumentasi-argumentasi itu akan menjadi syubhat ketika dia berbenturan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar ungkapan mereka, Rasulullah SAW menemui mereka dalam sebuah riwayat, langsung menasihati mereka secara langsung. Ya, apakah benar kalian mengatakan begini dan begini? Ya, dan kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan perkara ini secara umum di hadapan sahabat. Lalu berkhutbah menjelaskan kepada sahabat. Ya, ma balu aqwamin, kata beliau. Kenapa ada orang-orang berkata begini? Ya, mengatakan saya mau berpuasa setiap hari wala uftir. Ma balu aqwamin yaqul. Kenapa ada orang yang mengatakan begini dan begini? Rasulullah SAW di antara mengatakan, aku berpuasa, tidak mau berbuka. Aku qiyamulail, tidak perlu tidur. Dan aku tidak mau menikahi wanita. Karena akan membuat repot, mengganggu khusyuk ibadah dan segala macamnya. Tetapi kata Rasulullah SAW menyebutkan, ini asumu uftir, saya berpuasa juga berbuka. Wa qumulail wa arput, saya qumulail juga tidur. Wa tazawwaju nisa, saya juga menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku, tidak termasuk golongan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kuncinya. Jadi oleh sebab itulah, selalu di dalam setiap penafsiran, Islam mengambil kesimpulan dan pemahaman dari dalil-dalil, harus kembali bagaimana ayat-ayat hadis itu diamalkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau tidak, mungkin saja orang akan berkatakan, ya, mengatakan saya bisa beribadah karena ingin fokus ke akhirat. Ya, syarat tidak mau terganggu oleh dunia. Tidur bagian dari dunia. Ya, menikah bagian dari dunia, saya tidak mau. Tetapi hal perkara-perkara ekstrim demikian tidak boleh dalam agama kita. Maka oleh sebab itu, ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah seorang sahabat, Abu Darda, ketika Salman bermalam di rumahnya, bertamu di rumah Abu Darda. Sebelumnya istri Abu Darda telah mengingatkan pada Salman Al-Farisi bahwa Abu Darda tahu ruh batu di dunia. Dimana dilihat istrinya Mutabazilah tidak terlihat memiliki kecerahan, ya, dia tidak berhias karena Abu Darda tidak ada keinginan, ya, mempergauli istrinya, ya, karena dia lebih fokus beribadah. Pada malam hari itu Abu Darda belum tidur langsung sholat. Lalu Salman mengatakan, nem, tidur. Berdiri berdiri lagi, setelah tidur sebentar, pasti tidur lagi. Lalu setelah sepertiga malam, lalu Salman membangunkan Budak. Sekarang baru sholat. Besok paginya, Salman Al-Farisi menyabarkan kepada Rasulullah SAW, atau Abu Darda menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian antara mereka berdua. Maka Rasul mengatakan, Rasadaka Salman, fa'inna li nafsika alaika haqqun. Wali ahlika alaika hakun, wali zawjika alaika, wali daifika alaika hakun. Dirimu punya hak atasmu. Keluarga dan istrimu juga punya hak atasmu. Dan tamumu juga punya hak. Nah begitu. Bagaimana agama kita mengajarkan agar kita hidup ini, ya, dituntun untuk hidup tidak menyalahi fitrah. Tidak menyalahi juga kemanusiaan kita yang kita diberikan oleh Allah SWT. Perasaan, keinginan, ya, kemauan. Namun segala hal itu juga ada aturannya. Bukan seperti orang-orang yang tidak peduli dengan aturan agama, yang memuaskan segala nafsunya dengan melanggar perintah Allah, tidak demikian. Baik, jadi indahnya kehidupan kita, indahnya kita beribadah, terasa indahnya beragama, bila kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka, Allah memberikan nikmat kepada kita untuk kita nikmati, tetapi bukan berarti jadikan sebagai tujuan. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wabtai bima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah kebahagiaan akhirat dari segala fasilitas, kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada kalian, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dunia tidak salah bila kita menikmati. Yang salah adalah bila terlalaikan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicela. Ya. Baik. Maka ayat mulia ini fiha rasmun li khuttatil al-manhaj as-salim. Terdapat gambaran bagi khuttah. Ya. Garis-garis langkah-langkah yang manhaj yang salim, pola metode yang selamat dalam beragama, fi fi'lil ibadat, metode yang selamat di dalam melakukan ibadah, yaitu dengan istiqamah dalam melakukannya, ala tariqil mu'tadil, dengan di atas jalan yang moderat, di atas jalan yang proporsional, di atas jalan yang mu'tadil, tidak melecehkan, tidak meninggalkan, tidak melalaikan ibadah itu, juga tidak melampaui batas dari apa yang telah Allah perintahkan dan Allah syariatkan. Alladzi laisa latihi ifratun wala tafrit. Di mana di dalam jalan tersebut manhaj yang salim, ya, al-manhaj disebut sini metode yang benar, yang selama itu adalah tidak terdapat di dalamnya ifrat, berlebih-lebihan, wala tafrit, yaitu melecehkan, melalaikan. Hasba syar'i. Harus benar-benar sesuai dengan digariskan oleh agama, oleh syariat. Kama umir, kata Allah, sebagaimana yang diperintahkan kamu. Suma akada dalika, lalu ditegaskan lagi dengan ungkapan, dengan firman Allah SWT, wala tatgaw, jangan kamu melampaui batas. Tatgaw, fi'il masdarnya atau masdarnya adalah tughyan, mujazawatul had, melampaui batas. Ya, disuruh 4, lakukan 5. Disuruh 2, lakukan 3. Ya, tidak boleh. Ya, arti melampaui. Maka juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, al-halalu bayinun wal-haram bayinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'rifuna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Namun di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang menjauhi perkara yang samar-samar, sungguh dia telah menjaga agama dan dirinya, kehormatan dirinya. Karra'iya rahalal hima. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di batas-batas ya, tanaman orang lain. Ya, yusuf aratapi. Boleh jadi gembalanya akan memakan tanaman orang yang di pinggir. Ya, gembalaan batas itu. Maka kalau menggembala, jangan dekat-dekat pagar-pagar orang. Karena bisa saja, ya, Anda lengah, kita lengah, sapi kita, kambing kita memakan tanaman orang lain. Itu ibarat syubhat tadi. Maka harus diambil tindakan preventif, tindakan antisipasi. Jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang gara-gara melakukan hal-hal yang samar-samar tersebut. Nah, sekarang minimal ya, perkara-perkara yang dianggap oleh sebagian orang bid'ah hasanah itu adalah pinggir yang samar. Samar, apakah benar ini dari bagian disyariatkan atau tidak? Ambil saja yang jelas-jelas. Lakukan saja yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Lakukan pula apa yang telah diamalkan oleh para sahabat. Cukup. Daripada kita banyak berdebat, dari banyak kita berdiskusi, bahkan sampai pada tingkat saling mengkafirkan, pada tingkat saling menyesatkan, kenapa tidak kita kembali saja kepada apa yang diperintahkan Rasulullah SAW? Jika kalian berselisih, apa kata Rasulullah SAW? Dan juga Allah perintahkan Al-Quran. Fa'intanazatum syaifardu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana Al-Quran dan Sunnah? Sudah. Tinggalkan perkara yang kita berdebat itu. Contoh saja, apa yang diperintahkan Rasul selesai sebenarnya. Dan ini juga ditegaskan Rasulullah SAW dalam dua hadis yang sudah sering kita sampaikan. Ketika menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah umat ini dan banyak golongan-golongan dalam umat ini, dan disebutkan oleh sang golongan yang selamat adalah orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW, ma'adali washabi. Dan juga hadis Hudzaifah yang masyhur, ya, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katira. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, yang panjang umur dan kalian nanti akan melihat ada perselisihan-perselisihan yang banyak tengah umat ini. Maka gimana kita untuk terhindar dari perselisihan itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Kata Rasulullah SAW, pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Jadi sebetulnya kita ragu mengikuti sebuah ritual, sebuah amalan, ikuti saja apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ritual-ritual biasaan yang berhubungan dengan kematian, ritual-ritual yang disebut dengan selawatan, ya, alihlan dan macam-macam. Ya, istighosahan segala macam. Kita ragu, kembali saja bagaimana praktek di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan hal-hal yang perkara yang meragukan itu. Ya. Baik. Watuhyan mujazatul had. Hal yang berlebih-lebihan itu adalah sampai batas, bitasyaddud dengan berlebihan, dengan berlebih-lebihan tadi, watanaqqu. Tasyaddud, tanaqqu, hulu itu sama artinya dalam bahasa Indonesia lah kira-kira pengertiannya. Itu tasyaddud itu orang terlampau bersemangat, ya. Juga tanaqqu adalah berlebih-lebihan, ya. Wa huwal ghulu juga pengertian demikian, yang melampaui batas. Walamma 'alima Nabi SAW, ini tadi yang kita sebutkan sedikit ceritanya, tatkala Nabi SAW mengetahui bi anna salasatan min ashabi, ada tiga orang dari sahabatnya, taqalu a'malahu, ya, memandang amal mereka sangat sedikit ketika melihat amal Rasulullah SAW. Haitu qala ahaduhum, ketika salah seorang mereka berkata, ana asum wala uftir, saya puasa setiap hari, ya, enggak berbuka. Baik. Qala akhar, ana usalli wala arkut, yang lain mengatakan, saya kan salat malam saja, enggak tidur. Qala salis, yang ketiga mengatakan, ana la atazawwaju nisa, saya enggak mau nikah. Kalau menurut sebagian kelompok-kelompok sufi, ya, sebenarnya yang masyhur, mereka memahami hal ini sesuatu yang baik. Seperti yang pernah kami dengar sendiri langsung dari kisah salah seorang ulama yang di Sumatera Barat, seperti kisahnya Syekh Burhanuddin, dikisahkan oleh mereka bahwa ketika dia adalah orang yang menjaga kehormatannya sampai dia mengkebiri dirinya karena tidak mau menikah dengan fokus untuk ibadah. Ini satu pemahaman yang salah. Ya. Apalagi umpamanya demi berzikir umpamanya 40 hari meninggalkan sholat, itu keliru sekali. Ya, seperti cerita yang disebutkan juga salah seorang ulama, salah seorang sunan, bahwa dia bersemedi di pinggir sungai 40 hari. Ya. Ini jelas tidak sesuai dengan anjuran agama. Tuntunan agama. Agama menyuruh kita untuk sholat. Bagaimana dia 10-40 hari itu sholat fardunya, sholat berjamaahnya, sholat jumatnya, bagaimana? Ya, begitulah cara, ya, setan dalam mempengaruhi umat manusia. Kita tidak menyalahkan, ya, tentang apa benar atau tidaknya cerita ini, tapi cerita ini menyebar. Yang kita kritik adalah poin dari kisah ini menunjukkan tidak sesuainya amalan, ya, seseorang tersebut dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh jadi seseorang, bisa saja setan mendatanginya ketika dia bersemedi demikian. Dia beri janjikan keroma-keroma, tetapi itu bukan keroma, tapi permainan tipu daya daripada setan. Maka tidak boleh. Berzikir iya, tapi tidak sampai demikian pula. Ya, inilah bentuk-bentuk yang harus kita waspadai di dalam mengamalkan agama ini. Jadi kuncinya, ikuti saja bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam berzikir, dalam berselawat, dalam sholat, dalam penyenggaraan mayat, dan seterusnya. Aman sudah kita. Cukup sudah. Ya. Jauh kita dari pertengkaran. Jauh kita dari perselisihan, insyaAllah. Baik. Kemudian, Rasulullah SAW, ya, aku tidak mau menikahi wanita, salah seorang mereka. Dan tidak mau, apa namanya, berbuka, puasa setiap hari. Yang lain, tidak mau tidur malam, ingin beribadah sepanjang malam. Itu kan, secara logika orang-orang yang memakai istilah bidah hasanah, gak ada salahnya sebenarnya. Masalahnya kan, bisa saja logikanya orang-orang yang punya konsep bidah hasanah menganggap ini baik sekali. Ya, jauh dari dunia dia, fokus beribadah dia. Tadi yang kita sebutkan, bisa juga dia mungkin akan berikan hujah-hujah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita ini beribadah tujuan ciptakan Allah, katanya umpamanya. Atau kita ini tidak boleh terpengaruh dengan dunia. Nah, itulah bentuk-bentuk. Maka oleh sebab itu, ketika kita ragu dalam sebuah pemahaman, lihat bagaimana praktek Rasulullah SAW beragama, lihat bagaimana sahabat di dalam beragama. Baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, lakinni asumu wa uftir, saya berpuasa juga berbuka. Wa tazawwajun nisa, ini kayaknya, dan juga sebetulnya tambah dalam riwayat lain, aku mulail wa anam, oh wa arkut, saya juga sholat malam juga tidur. Kata Rasulullah SAW, wa tazawwaju nisa, saya juga menikahi wanita. Tidak salah. Cuman yang salah bila perkara-perkara dunia itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kita kan memang diberi hawa nafsu oleh Allah SWT, ya, diberi bekal untuk tamun, penyalurannya juga ditentukan oleh Rasulullah SWT. Keinginan untuk memiliki seorang istri, memakan yang enak, pakaian yang bagus, tidak masalah. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah jika seorang kita itu ingin pakaiannya bagus, terus termasuk sombong? Tidak. Sombong itu adalah gham tunas, apa namanya, raddul haqq wa gham tunas, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Baik. Kemudian, ya, paman rahim asuh nanti paling sama ini. Maka Rasul SAW menegaskan, orang yang enggan mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Orang yang enggan mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah hunaka fi'atani minan nasi ala tarafaini naqid. Di sana ada dua kelompok dari manusia yang berada di dua tepi jurang yang sangat bertentangan, ya, fi amri ibadah, dalam perkara dan masalah ibadah. Yang pertama adalah fi'atul ula adalah khassarat mafhumil ibadah, yaitu menganggap ibadah itu di masjid saja, yang meringkas, pemahaman ibadahnya hanya sebatas ada di masjid saja. Menurutnya di pasar tidak ada ibadah, ya, di kantor tidak ada ibadah. Nah ini, padahal kita di pasar ada ibadah apa? Berbuat jujur, jual beli, itu kan ibadah. Tidak berbohong di dalam berbagai urusan. Jadi ibadah itu maksudnya di sini ada orang yang sholat itu hanya ibadah itu hanya ketika di masjid, di jalan tidak perlu, di kantor tidak perlu, di sawah nggak perlu, di mana? Nah, yang anggap oleh ibadah itu hanya di masjid saja. Dan ini juga yang dipahami oleh kaum liberal, ya, di samping juga ada kaum-kaum yang lainnya, ya, mereka menganggap, ya, urusan masjid, ya, agama itu hanya mengurus bisa urusan masjid saja. Agama tidak boleh masuk politik, agama tidak boleh masuk ekonomi, agama tidak masuk urusan tata negara, dan seterusnya. Ini orang yang sangat-sangat bodoh dalam hal Islam. Islam lengkap, sempurna, membicarakan segala aspek kehidupan manusia. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial masyarakat. Sistem sosial tidak terhingga banyaknya ajaran Islam. Adanya zakat, adanya sedekah, adanya infak, adanya hibah, adanya zakat fitri, ya, adanya adhahi, kurban. Sosial masyarakat yang tidak pernah ada aturan di negara mana pun dalam menyiarkan masalah perhatian sosial dalam Islam. Jadi kalau orang mengatakan umat Islam kurang sosial, orang tersebut adalah orang yang jahil dengan ajaran agama Islam. Ya. Kalau orang itu mengatakan Islam tidak ada, membicarakan politik, tidak masuk dalam ekonomi, tidak membicarakan ekonomi, orang yang jahil dengan agama Islam. Ya. Lalu dia hendak menerapkan pola-pola tata ajaran orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang yang, ya, maksud di sini kita tidak menolak semua yang datang di barat, boleh diterima bila ke tanah agama kita. Dimaksud di sini segala hal-hal yang menyelisihi aturan agama Islam. Karena kita semuanya aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi ubudiyah kepada Allah. Jual beli diatur, dilarang makan riba, ya, dilarang menipu, dilarang menawar harga tawaran yang sudah ditawar orang lain. Ini aturan-aturan yang mulia dalam agama kita. Ya, banyak sekali kalau dilihat kitab perdagangan at-tijarah dalam kitab fikih. Banyak sekali aturannya. Ya, ada juga tata negara, ada. Ada juga persoalan agraria, ada. Baca kitab fikih. Banyak sekali tentunan di sana. Ya, bagi orang-orang yang tidak mempelajari Islam, yang jahil dengan Islam, dia hanya tahu bahwa agama itu hanya sholat, puasa, zakat saja. Tidak. Agama itu mengatur segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Segala aspek kehidupan manusia. Ya, maka oleh sebab itu para ulama menunjukkan ketika orang Yahudi menyatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Ya, atau khira'ah. Ketika ada orang berkata kepada Salman dan Farisi, ya, sungguh kami kalian telah mengajarkan segala hal sampai adab buang air saja. Masa adab buang air diajarkan Islam, lalu adab bagaimana berpolitik, mengurus sebuah masyarakat dalam ketatanegaraan tidak ada aturan Islam. Ya, lengkap dalam Islam ini hanya saja orang-orang yang alergi, orang-orang yang disebut dengan Islamofobia itu, mereka yang tidak mengerti. Dan bahkan seharusnya mereka harus mencoba memperbandingkan sistem ketatanegaraan yang dilakukan dalam ada aturan Islam dengan apa yang digunakan oleh orang-orang yang membanggakan demokrasi. Telah sering kita jelaskan sisi-sisi kepositifan Islam dibanding tata pelaksanaan sistem demokrasi yang diuja-puja, yang itu merupakan produk bukan dari produk Nusantara, yang pada hari-hari ini mereka, ya, terakhir-akhir ini mereka sering menyuarakan kita harus kembali ke budaya nenek moyang kita, pola kehidupan asli Nusantara, ya, tetapi kata-kata itu ketika mereka gunakan ketika berhadapan dengan aturan Islam, ketika berhadapan dengan pola-pola kehidupan yang mereka transfer, yang mereka bawa dari aturan-aturan ya orang Barat, mereka tidak gunakan istilah itu, kata-kata Nusantaranya. Buktinya mereka tidak pernah mengkritik orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, ya, liberal, liberal, sekuler yang telah merusak negara ini. Baik, berikutnya, mereka kasarat filipangfil pada, yaitu orang yang sangat apa namanya itu memahami agama itu sangat picik, ya, picik dalam memahami pemahaman ibadah. Tasahalat fi adaiha, dan bahkan meremehkan melaksanakannya, ya, tasahalat meremehkan dalam pelaksanaannya, hatta atal kathir min anwa'i, sampai mereka ada yang membatalkan atau meninggalkan kebanyakan dari macam-macam ibadah. Ya, ada juga salah satu ormas pamannya, ya, mereka bersegera untuk mengiqamah salat maghrib, dengan istilahnya kalau salat sunnah sebelum maghrib itu tidak mu'akkadah. Kadang-kadang baca ayat dan mengkiaskan pendek-pendek, karena kita mau bekerja selama itu. Boleh, tetapi bukan dalam setiap saat. Memang ada aturan agama kita. Bagi seorang imam harus mengerti kondisi masyarakatnya. Tetapi juga ada peluang-peluang untuk melakukan ibadah yang maksimal mesti. Ya, memang kalau salat jadi imam, ya, tidak boleh baca ayat terpanjang-panjang oleh Rasulullah SAW, belum kita melihat, ya, seperti pemaya salat asar atau salat maghrib, karena para petani pulang dari sawah, pemaya mereka lagi letih, ya, tetap. Maka imam juga mengerti hal. Tapi yang kita maksud di sini adalah ada orang yang keluar kantor, masuk kantor, naik mobil, enggak letih sama sekali. Tapi ibadahnya juga apa namanya diringkas-ringkas, ya, padahal punya peluang untuk melaksanakan ibadah lebih maksimal, lebih panjang dalam sholatnya dan seterusnya. Baik. Waqassarha ala amalil muhduda. Mereka enggak ibadah itu hanya amalan-amalan tertentu saja. Wa sya'ir qalilah, itu syiar-syiar yang sedikit. Tu'adda fil masajid faqat, yaitu yang mereka anggap itu sekitar apa-apa yang dilakukan dalam masjid saja. Ya, baca Quran, zikir sebentar, ya, sholat, itu mereka anggap itu ibadah begitu saja. Tidak ada di pasar, tidak ada di kantor-kantor, ya, tidak ada aturan yang membicarakan, ya, tidak dianggap ibadah ketika melaksanakan jual beli sesuai dengan aturan Islam. Ini dianggap ibadah ketika melaksanakan aturan agama pemerintah sesuai dengan aturan Islam. Tidak mereka anggap itu ibadah. Nah, wala majalul ibadati fil bait, bahkan kadang-kadang mereka tidak melakukan ibadah-ibadah di rumah mereka. Wala fil maktab, atau di kantor. Wala fil majra, atau di tempat toko-toko pedagang mereka. Wala fil syari', atau di jalan. Mana-mana masuk ibadah jalan bagaimana, Ustaz? Ibadah jalan ada gimana? Mengucapkan salam ketika ada orang lain. Tidak melemparkan kotoran di jalan, ya. Sebenarnya membuang diri di jalan. Ada-ada semua. Dalam perjalanan juga ada ibadah. Banyak berzikir ketika berkendaraan. Ya, ketika kendaraan kita naik, dibaca apa Allahu Akbar, kendaraan kita menempuh jalan yang lurus, baca Subhanallah. Pernahkah kita belajar hal seperti itu? Nah, banyak sekali aturannya. Ketika kendaraan kita terserempet, baca Bismillah. Ya, banyak sebetulnya ibadah-ibadah itu tidak hanya di masjid. Wala fil mu'amalat, bahkan dalam jual beli pun tidak mereka anggap ada nilai-nilai ibadah di sana. Wala fis siyasah, atau dalam politik. Wala hukma fil munaza'at, atau dalam hukum-hukum yang menyelesaikan perselisihan-perselisihan. Wala ghaira dhalika min syu'unil hayat, dan lain demikian daripada berbagai urusan kehidupan kita. Naam, betul, masjid adalah memiliki keutamaan yang besar, ya, dan ada ibadah yang wajib dilaksanakan di masjid, yaitu salat yang 5 waktu. Walakin ibadah tashmal kulla hayatil muslim, ibadah itu mencakup segala aktivitas kehidupan muslim. Dakhil masjid wa kharijah, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, ya kan? Wal fi'atu tsaniyah, kelompok yang kedua, ya, yang menyimpang dalam memahami ibadah ini adalah yaitu tasyaddadat melampaui batas, ya, terlalu bersemangat melampaui batas di tatbikil ibadah, orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah tadi, ila haddi tatarruf, sampai pada tingkat ekstrim atau radikal. Nah, warafa'at Warafa'atil mustahabbat ilal martabatil wajibat. Nah, kadang-kadang hal-hal perkara yang mustahab, yang manduk, utatawu, ya, dianggap wajib. Nah, itu enggak boleh. Waramat ba'dal mubahat. Bahkan sampai mengharamkan sebagian yang mubah. Ya, di sebagian kelompok-kelompok mutasawwifah, ahli sufi kan ada yang mengharamkan. Makan daging, makan minum susu, atau apalah yang terbuat dari daging semacam. Ada mereka mengharamkan sesuatu. Karena menurut mereka itu adalah hal yang akan mengurangi kedudukan mereka di dalam zuhud dan semacam. Tidak demikian. Ya. Tidak boleh juga mengharapkan sesuatu yang mubah. Yang dibolehkan adalah adam takatsur minal mubahat. Ya, tidak boleh berlebihan di dalam hal yang mubah. Tapi bukan diharamkan sesuatu yang dimubahkan Allah. Wa hakama bit tadlil au takhti'a 'ala man khalafa manhaja. Bahkan menyesatkan dan menyalahkan orang yang menyelisi manhaj mereka. Menyelisi manhaj mereka. Ada orang yang gulu dan memahami ibadat dakwah juga. Ya. Baru saja baru taubat, bergabung dengan kelompok tersebut, langsung berdakwah kemana-mana. Jalan-jalan ke sana ke sini, ya 40 hari. Ini hulu. Belajar dulu apa yang mau disampaikan. Salat aja belum benar tata pelaksanaannya, berwudu juga belum tentu benar tata pelaksanaannya. Banyak lagi perkara-perkara yang lain harus diperhatikan, pelajari. Nah, tidak boleh hulu, ini hulu. Mengangkat suatu perkara yang sunnah menjadi hal yang wajib. Seakan-akan setiap orang yang masuk ke dalam kelompok itu wajib berdakwah. Tidak. Dalam berdakwah itu falallana farami falallana farami kulli firqatin ta'ifatun, falallana farami kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Tidak semuanya. Ya, wa makan mu'minin li firqatan. Tidak semua orang mukmin harus berjihad, enggak. Berdakwah itu iya fardu kifayah. Kalau sudah ada masalah, tidak setiap orang yang bertobat dari maksiat langsung diajak berdakwah. 40 hari ke sana sini tidak begitu, ya. Apalagi semanggap, ya, adanya embel-embel ritual-ritual lain dalam perbuatan tersebut. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh berlebihan menganggap sesuatu yang sunnah jangan sampai dianggap wajib. Sampai apalagi menyesatkan, meremehkan orang tidak melakukan hal itu. Khotoa mafahimaha, bahkan menyalahkan bila ada orang menjelaskan kesalahan pemahaman dia terhadap agama tersebut. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam berakidah adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk selain beliau. Maka wa khairul hadi, maka itu yang terbaik, ikuti saja. Apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu itu yang terbaik. Baik dalam urusan apa saja? Dalam urusan penyingkiran mayat, ya, dalam urusan berselawat, urusan bertahlil dan semacamnya, cukup panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat dalam agama ini, ya, itu adalah perkara yang terburuk. Maka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi ungkapan ini setiap beliau khutbatul hajah disebut memulai ceramah beliau selalu mengatakan khairul hadis hadis Muhammad SAW, khairul hadis hadis Muhammad SAW, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sebaik-baik petunjuk Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama ini, ya dalam agama, bukan urusan dunia, ya. Ada pula mengatakan dulu enggak ada naik orang pakai sepatu, tidak ada pakai mikrofon, tidak ada pakai HP. Nah, itu bukan bid'ah, itu urusan dunia. Bid'ah itu dalam urusan agama, ya, melencengkan pemahaman dalam akidah, membuat sebuah ritual-ritual yang tidak ada disyariatkan, itu yang dimaksud. Yaitu tujuan melakukannya lah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tetapi tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bid'ah. Baik, demikian yang dapat kita bahas pada jumpa kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan, dikirimkan atau dibacakan. Oke, Ustaz. Di chat sementara belum ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal kita? Kita tidak mengikuti tradisi atau bid'ah-bid'ah yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar karena seolah kita diasingkan oleh mereka karena tidak mengikuti tradisi tersebut. Syukran jazakumullah. Nah, inilah bukti orang yang tidak mengikuti tradisi diasingkan, dicela, dihina, dituduh dengan macam-macam gelar-gelar yang menjelekkan dan menjatuhkan. Pernahkah mereka juga menuduh dengan tuduhan sama bagi orang meninggalkan hal yang wajib? Contoh, kalau ada orang tidak sholat, sholat berjamaah, pernah dituduh. Tapi ritual itu yang tidak ada syariatnya, mereka hina orang yang tidak mau ikuti itu. Dianggaplah tidak bersemasyarakat, dianggaplah begini dan begitu. Itu dulu sebagai Wahabi, itu tuduhan yang hina-hina. Ya Allah, Allah, dia bahkan dihalang-halangi berbagai urusan-urusannya, dipersulit urusannya, diintimidasi lembaga-lembaganya. Padahal ini tidak ada dalilnya. Yang dikaitkan dengan agama lagi. Tapi kalau kita lihat, pernah enggak mereka menghina orang tidak menutup aurat, menghina orang-orang yang mengumbar aurat? Enggak pernah kan? Tapi justru mereka musuhi orang-orang yang berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang berupaya hidup menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah SAW. Nah, itu suatu kenyataan bagaimana masyarakat terbalik dalam memandang sebuah tradisi tersebut. Seakan itu suatu yang lazim, suatu yang telah melanggar, lebih dimelanggar meninggalkan sholat, tindakan mereka kepada orang yang tidak melaksanakannya. Ya, itu kenyataan. Kita tidak mengatakan mereka telah menganggap tradisi itu lebih tinggi tingkatnya sholat. Tetapi prakteknya, mereka memperlakukan orang tidak melaksanakan tradisi itu lebih kejam dari orang yang meninggalkan sholat, dari orang tidak menutup aurat. Nah, ini suatu, bahkan ada pengusiran-pengusiran. Tapi pernah enggak mereka mengusir orang yang tidak sholat di kampung mereka? Pernah enggak mereka mengusir orang tidak membayar zakat? Pernah enggak mereka mengusir orang tidak menutup aurat? Nah, inilah, itu yang disebut tadi. Karena menganggap bahwa seakan-akan lebih tingkatan tradisi itu daripada ajaran agama. Nah, inilah salah satu kenyataan tengah menghidupkan masyarakat kita. Bagi kita, ya harus bersabar dalam menghadapi ini. Tapi tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat, lakukan tindakan, lakukan tegakkan sunnah dengan mereka. Apa sunnah dengan mereka? Kadang-kadang kita tidak menyaksanakan sunnah yang lainnya. Anggap sunnah itu hanya cadar, celana cingkrang, jemput. Tidak demikian. Sunnah bersatu rahmi dengan tetangga. Pernah enggak kita lakukan? Memberi hadiah kepada tetangga. Satu rahmi. Ya, jika mereka mendapat kesulitan dibantu. Nah, itu juga kita memberi salam. Hidupkan sunnah itu secara baik. Dan dalam kenyataan, bila kita betul menjaga hubungan baik dengan masyarakat, ya, mereka sendiri juga akan paham. Mereka sendiri juga akan paham siapa kita dan bagaimana kita dalam beragama. Karena kami sendiri pernah hidup di tengah masyarakat yang memiliki berbagai tradisi demikian, hubungan baik dengan mereka. Ketika ada orang meninggal, kita antarkan sesuatu yang mungkin memudah, contoh saja, membawakan air mineral untuk orang yang gali kuburan atau ke rumah orang yang datang memasukkan, antarkan air mineral. Nah, itu sunnah kan, toh? Ya, sunnah kita laksanakan. Cuma hadiri penguburannya, ikut menyolatkan mayat. Nah, itu kita laksanakan. Tunjukkan kepada mereka. Nah, nanti mereka tidak melaksanakan ritual-ritual, ya, kegiatan-kegiatan yang perayaan-perayaan biasa mereka lakukan, kita tidak ikut, mereka juga tidak menyalahkan. Karena mereka tahu. Nah, dan ini prakteknya sudah kita lakukan. Dan banyak kita coba, tidak ada. Masyarakat tidak pernah melakukan hal-hal yang... Tapi kita juga harus bisa bermasyarakat. Dengan tertutup dengan tetangga. Tapi kita harus berkunjung ke tetangga kita. Ada yang sakit, kita jenguk, dan seterusnya macam. Ya, baik. Bagaimana hukum doa bersama, Ustaz? Doa bersama ini... Ada momen, tidak ada contoh doa bersama. Baik. Apakah dilarang secara mutlak? Tidak ada secara mutlak, ada momennya juga. Yang dimaksud di komentar para ulama adalah orang yang melazimkan doa bersama setelah selesai sholat, melazimkan itu. Nah, itu yang dikritik oleh ulama. Dan sebenarnya bukan doanya bersama saja. Cuma kadang-kadang belum berzikir sesuai dengan sunnah, karena harus subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang banyak ritual-ritual bacaan-bacaan yang tidak ada dalam sunnah dibaca selesai sholat, lalu setelah itu langsung berdoa. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama. Tapi kalau memang ada momen-momen ya untuk mungkin berdoa bersama, bisa-bisa saja. Cuma yang dimaksud adalah melazimkan. Seakan-akan bagian dari itu ritual doa, bagian dari ritual sholat harus berjamaah itu doanya. Ya kalau ada orang berdoa sendirian dianggap ya tidak apa namanya telah menyalahi aturan agama, apalagi sampai demikian. Ya, apalagi diberi gelar yang tidak dituduh yang tidak. Nah, ini lebih parah lagi. Itulah sebabnya. Karena setiap sesuatu yang tidak ada tuntunannya, ya akan membawa polemik di dalam beragama tadi. Nah, kalau sebab itu tinggalkan saja perkara-perkara yang memang dan sunnahnya memang doa itu sendiri-sendiri kalau habis sholat. Rasulullah tidak pernah memimpin sahabat dalam selesai sholat lima waktu memimpin, tidak pernah. Seberapa banyak ya Rasulullah sholat? Tidak pernah memimpin doa. Selesai sholat fardu maksudnya. Kalau ketika waktu bahaya belum pimpin sholat berdoa. Ketika saat menghadapi musuh belum berdoa juga. Tapi juga tidak bersama-sama. Tapi berdoa sendiri-sendiri. Ketika Abu Bakar menceritakan kepada Rasulullah berdoa di waktu malam hari saat mau perang Badar. Diceritakan. Kenapa? Karena masing-masing kebutuhan kita berbeda. Ya, ini yang anak yang sakit, itu mertuanya yang sakit dan itu berbeda-beda. Maka dan juga doa itu kan ibadah. Doa wal ibadah dalam semua riwayat Tirmizi, doa mukhl ibadah, doa itu ibadah. Ya, ibadahnya gimana Rasulullah sana? Contoh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang imam itu berdoanya malah enggak paham. Allahumma fili wali walidayya. Dia minta doa untuk dirinya sendiri, orang belakang juga aminin. Ya kan gitu. Maka lebih tepatnya kita berdoa sendiri, minta kepada Allah sesuai kebutuhan keinginan kita masing-masing, ya. Padahal Rasulullah SAW itu adalah doanya masih makbul. Tapi dia pernah memimpin sahabatnya untuk berdoa setiap selesai sholat. Hanya ada beberapa momen Rasulullah betul ada memimpin doa sahabatnya. Demikian. Wallahu'alam. Oke, demikian pertanyaan masuk. Ada pertanyaan lain? Lalu kan ya. Tidak ada, Ustaz. Belum ada? Belum ada, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Dulu saya punya teman. Jamaah tabligh. Ada istilah keluar rumah 3 hari, 7 hari, 40 hari bagi laki-laki. Kegiatan mereka baik seperti mengajak orang untuk sholat ke masjid bagi laki-laki dan i'tikaf. Yang ingin saya tanyakan, apakah amalan seperti itu dilakukan oleh Rasul oleh sahabat sama-sama? Rasulullah SAW dan para sahabat betul melaksanakan berdakwah, tetapi tidak ada kaitannya ada juga tidak memberitakan setiap sahabat untuk berdakwah. Ya mereka juga bekerja di rumah mereka, kewajiban terhadap keluar mereka. Persoalannya dalam seperti ini adalah betapa banyak kasus, bukan 1-2 dalam yang kita temukan sendiri kasus-kasus itu. Dia punya anak, dia punya istri, ditinggalkan, dia pergi lama-lama tanpa memperhatikan kewajiban pada keluarganya. Dengan istilah mereka tawakal saja, nanti Allah yang ngurus mereka. Tidak demikian. Seorang laki-laki tadi wajib membiayai hidupnya. Bagaimana dia pergi kemana-mana, lalu dia tidak meninggalkan bekal buat istri dan anaknya. Betapa banyak juga ada orang yang hancur usahanya. Nah, tidak demikian. Kita ini memang berdakwah dianjurkan Allah, tapi dakwah berdasarkan ilmu. Apa yang mau disampaikan dia? Sementara dia masih butuh kepada ilmu, keluarganya enggak dididik. Perkenapa jauh-jauh berdakwah? Ya. Wa anzir katara Allah SWT memberitakan kepada Rasulullah SAW untuk mulai dari ya, al-akrobin, dari kerabatnya. Wa anzir asyirat al-akrobin, keluarga kamu yang terdekat. Jadi lebih wajib dulu dia mendakwai anaknya, mendidik istrinya. Ini sudah kemana-mana. Dia juga belum tentu punya ilmu yang benar dalam akidah, dalam tauhid. Nah ini yang dipersoalan. Berdakwah bukan disalahkan berdakwah. Boleh berdakwah itu. Tetapi, ya, lebih dahulu dulu berdakwah di kampung halaman, di wilayah kampung halaman. Kenapa harus pergi ke India? Ya, di sana banyak ulama yang berdakwah juga. Kadang-kadang bahasanya juga tidak paham. Ya, kebetulan, ya, pada saat kemarin, ya, saya ke Turki, saya ketemu dengan orang Indonesia, berapa orang di Ayah Sofya, dia dari kelompok ini. Katanya dia mau berdakwah. Tapi bukan berdoa di situ, dia duduk-duduk aja santai-santai lihat-lihat begitu. Ya, sekarang Bapak bisa berbahasa itu? Ya bisa. Loh, apa? Bagaimana dia berdakwah? Ya kan? Berdakwah itu juga bukan berarti orang lagi sibuk bekerja lalu datang berdakwah juga Rasul tidak demikian juga. ya, mengganggu orang sebenarnya enggak. Dilihat momen-momen yang baik sehingga orang tidak merendahkan agama ini, tidak merendahkan ilmu. Baik. Kita tidak salahkan berdakwah itu bagus, semangat berdakwah, tapi masing-masing kita berdakwah sesuai dengan berdakwah, tidak mesti dengan ilmu, bisa dengan hartanya, pendukung, lembaga, membantu anak yatim seterusnya, lembaga dakwah seterusnya, bisa berdakwah dengan kedudukannya, ya, membuat peraturan, program-program yang mendukung bagaimana agama ini hidup mulia dan seterusnya. Jadi tidak terbatas untuk berdakwah harus ke tempat-tempat lain. Masih banyak di Indonesia ini yang perlu dakwah, kenapa perlu terus dia cerita dia mau pergi ke Serbia. Man, di Indonesia ini tidak ada kemungkaran lagi, sudah berdakwah di Indonesia. Cuma salah satu yang saya temukan, karena mereka itu kalau berdakwah di kampungnya malu, gak berani karena orang tahu berbagai perilaku sebelum ini, maka dia cerita, kenapa tidak boleh berdakwah di kampung, kan harus 40 hari keluar, karena tidak juga tidak ada anjuran harus 40 hari, boleh 5 hari, 2 hari, 3 hari, ya, 1 hari, juga tidak ada ketentuan-ketentuan seperti demikian. Wallahu'alam bisawab. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.